masuk pada khamisan kitab yang kelima, yaitu kitabul hajj, kitab haji. Ya, sebelum kita membahas tentang kitab haji, bil munasabah berkaitan dengan dekatnya waktu ibadah kurban, kita masuk dulu pada bab yang ke-6 fil udhiyah. Ya. Bab yang ke-6 dalam kitabul haji ini berkenaan dengan udhiyah, hewan kurban, berkurban. Yang punya kitabnya bisa dilihat halaman 188. Kalau cetakannya sama. Nah. Al-babu sadisu fil udhiyah. Halaman 188. Bab yang ke-6 tentang udhiyah. Ya, kurban. Wa fihi 'iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha wa adillati masru'iyatiha wa syurutiha. Ya, tentang pengertian udhiyah. Hukumnya, dalil disyariatkannya, dan syarat-syaratnya. Ta'riful udhiyah, pengertian udhiyah. Al-udhiyatu lughatan, al-udhiyah secara bahasa, hiya dabhul udhiyah waqtad duha. Udhiyah yaitu menyembelih hewan kurban di waktu duha, ya, udhiyah, ya, asal dari kata duha. Nah, menyembelih hewan kurban di waktu duha, ini secara bahasa. Kenapa? Dikarenakan keumuman menyembelih hewan kurban itu ya di waktu duha memulainya, ketika setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, walaupun tidak mengapa ketika menyembelihnya di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari pun tidak apa-apa. Nah, ya. Tapi keumuman, nah, disembelihnya itu ya, setelah melaksanakan sholat Idul Adha, yang disebut dengan apa? Udhiyah. Ya. Yang asal kata ini secara bahasa menyembelih hewan kurban di waktu duha. Jadi kata udhiyah, duha. Nah, ya. Dan ini merupakan awal waktu penyembelihan hewan kurban, yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, wa syara'an, adapun syariat, hiya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'iz taqurban ilallah ta'ala yawmal id. Adapun syariat udhiyah, atau kita mengenalnya sebagai kurban, yaitu yang disembelih dari jenis unta, sapi, dan domba, atau kambing kacang, ya, taqarruban ilallah ta'ala, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari Id. Itu tujuannya taqarruban. Apa taqarruban artinya? Mendekatkan diri. Ya, taqarruban, sehingga berdasarkan tujuan ini, masyarakat kita menyebutnya apa? Kurban. Taqarruban. Ya. Dikarenakan binatang yang disembelih tersebut sebagai bentuk apa? Taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi, kita biasa menyebutnya sebagai apa? Kurban. Dilihat dari sisi tujuannya. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tentunya, dikarenakan ini bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita berusaha yang terbaik. Ya. Dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Nah. hukmuha wa adillatu masru'iyatiha. Hukum udhiyah, hukum berkurban dan dalil disyariatkannya. Al-udhiyah sunnatun mu'akkadatun. Udhiyah, kurban, hukumnya sunnah yang ditekankan. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli di rabbika wanha. Salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Nah, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma'ul muslimuna ala masru'iyatil udhiyah. Ya, kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya udhiyah. Ya, sepakat. Udhiyah, kurban, perkara yang disyariatkan. Ya. Yang berselisih tentang hukumnya. Apakah wajib ataukah sunnah? Ya. Kalau jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat sunnah. Adapun di antara ulama yang lain, ada yang berpendapat wajib. Seperti Imam Al-Auza'i. Nah. Dan juga madhab Al-Hanafiyah. Nah. Salah satu pendapat di antara pendapat Imam Malik. Dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Berpendapat wajib. Nah. Bagi yang mampu. Berdalil dengan beberapa hadis-hadis. Tapi dipersisikan hadis tersebut tentang kesahihannya. Nah. Ya. Yeah. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban kemudian dia berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat-tempat salat kami. Nah, man kana indahu sa' falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban kemudian dia tidak melakukannya, maka janganlah mendekati tempat sholat kami, musholah kami. Nah, yeah. Adapun jumhur yang sebutkan tadi, nah, berpendapat sunnah mu'akkadah. Nah, dan mereka berpendapat bagi yang meninggalkannya dalam keadaan dia mampu untuk berkurban, hukumnya makruh. Yeah. Kalau dia mampu berkurban, kemudian tidak melakukannya, hukumnya makruh. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Madhab Asy-Syafi'i dan juga madhab Al-Hambali yang masyhur. Dan juga madhab Al-Malikiyah. Nah. Ya. Dan juga Imam Nawawi menukilkan hal ini dari Umar, Bilal, Abu Mas'ud, dan yang lainnya. Nah. Dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat, hukumnya sunnah mu'akkadah. Ya. Tapi, bagi yang mampu, hendaklah tidak meninggalkannya. Ya. Dikatakan, tadi kita sebutkan, sebagian ulama mengatakan, nah, yang pendapat sunnah, bagi yang mampu, kemudian meninggalkannya, hukumnya makruh. Nah, bahkan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, wasuluku sabili ihtiyat la yada'u hamal qudruh alaiha lima fiha min ta'adimin lah wa dikrihi wa baru'atid dimah biyaqin. Kata Syekh Ibn Utsaimin, menempuh jalan kehati-hatian, nah, tidak meninggalkan ibadah tersebut dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Dikarenakan dalam ibadah kurban tersebut mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengingat, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari tanggungan dengan yakin. Dalam ahkamul udhiyahnya, beliau menyatakan demikian. Nah. Jadi, tidak selayaknya bagi yang mampu untuk berkurban, kemudian dia meninggalkannya. Nah, bahkan, saking utamanya ibadah ini, ya, sebagian ulama, seperti Ibn Ubas atau Ibn Saimin, membolehkan berhutang untuk berkurban. Tentunya dengan syarat dia mampu untuk membayarnya. Ya. Adapun kalau tidak mampu untuk membayarnya, maka Jangan memberat-beratkan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau dia ada bayangan, ya, sebulan, dua bulan, tiga bulan berikutnya dia bisa membayarnya. Nah, ya, maka dia mengapa? Dia berhutang untuk berkorban. Ini menunjukkan saking utamanya ibadah yang mulia ini. Nah, bahkan disebutkan tadi dalam ayat, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Nah, digandengkan kurban dengan ibadah salat. Yeah. Salat merupakan ibadah badan yang paling afdal. Di dalamnya ada ruku, sujud, dan lain sebagainya. Nah, apa rahasia digandengkannya kurban dengan salat? Nah, dikarenakan kurban ini merupakan ibadah harta yang paling afdal. Digandengkan antara ibadah badan yang paling afdal dengan ibadah harta yang paling afdal, yaitu berkurban. Yeah. Nah, lebih afdal daripada sedekah senilai harga hewan kurban tersebut. Nah, walaupun kita berkurban, sebagian dagingnya kita makan, sebagian dagingnya kita berikan kepada keluarga kita, yeah, ini tetap lebih afdal daripada sedekah senilai hewan kurban semuanya diberikan kepada orang fakir miskin. Nah, dikarenakan ini sebagai bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'adhim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hatinya. Nah, ibadah yang sangat mulia. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, sebagian ya fuqara wal masakin, nah, mereka pun bolong-bolong ingin melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ya. Dikarenakan mereka mengetahui keutamaan yang sangat besar. Ada di antara mereka yang menabung, menyisihkan ya, sebagian hartanya untuk bisa berkurban tahun ini. Atau sebagian mereka berkurban untuk dua tahun yang berikutnya. Nah, ya, menyisihkan sebagian hartanya supaya bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Bahkan ada sebagian orang yang kalau kita lihat zahirnya, fakir, miskin, mungkin tidak mampu untuk berkurban dan lain sebagainya. Tapi ternyata, tiap tahun bisa berkurban. Ya subhanallah. Ya. Semangatnya, dia sisihkan sebagian hartanya. Ditabung, disimpan, sehingga bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Nah. Dan juga dengan melaksanakan ibadah yang mulia ini, menunjukkan dia mubadarah lil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dan juga mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, ini yang adalah hikmah-hikmah melaksanakan ibadah udhiyah. Dan juga ta'dim sya'airillah. Nah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abdul Bar, ya, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tula umrihi. Nah, walam ya'ti anhu annahu tarakal udhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkurban sepanjang umurnya. Ya. Dan tidak ada suatu riwayat bahwasanya beliau meninggalkan kurban. Nah, Rasulullah setiap tahunnya berkurban, masya Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah ini ibadah yang mulia. Sehingga Rasulullah SAW pun melaziminya. Ya. Kita pun berdoa mungkin bisa berkurban tiap tahun. Dan beliau Ibn Abi Bar mengatakan, nah. Wanadaba ilaiha, Rasulullah pun menganjurkannya, ya, menganjurkan kaum muslimin untuk berkurban. Ya. Sehingga kata Ibn Abdul Bar, pada yang bagi mu'min al-musir tarkuha, maka tidak layak bagi seorang mu'min yang memiliki kemampuan ya, untuk meninggalkan ibadah kurban tersebut. Nah. Sehingga tatkala kita mengetahui agungnya ibadah yang mulia ini, nah, maka hendaklah kita bersemangat dan berlomba-lomba. Ya. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya, ya minimalnya kita ikut serta. Ya. Ikut serta dalam pelaksanaan ibadah yang mulia ini. Nah, saling ta'awun dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Nah, ya. Jangan sampai kita tidak bisa melakukannya dikarenakan mungkin keterbatasan harta yang kita miliki. Kita pun bermalas-malasan untuk ikut serta dalam ibadah yang mulia ini. Ya. Ini merupakan syiar-syiar yang agung. Ya. Selayaknya kita mengagungkan syiar-syiar ini. Nah, kita ikut serta, ikut terjun di dalamnya. Suatu keutamaan, termasuk di antara ta'dim sya'irillah. Wa may yu'dim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk ketakwaan hatinya. Nah, ya. Tidak mampu berkurbannya, minimalnya tadi ikut serta. Ta'awun dalam ibadah yang mulia ini. Ya. Walaupun sekedar dia mengulitinya, nah, atau membagi-bagikannya, menimbang atau lain sebagainya, nah, ini ibadah yang mulia. Ya, sehingga hendaklah kita ta'awun dalam ibadah yang mulia ini. Dan juga amalan yang sifatnya jama'i, ya, membutuhkan ta'awun satu dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Jika pendapat yang kuat, lagi hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Tapi dia selayaknya bagi yang mampu untuk meninggalkannya. Nah. Wali hadisi Anas radhiyallahu anhu. Dan berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam doha bika bisyaini amlahaini akronaini. ندبههما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاههما. Sesungguhnya Nabi SAW menyembelih dua domba yang besar. Nah, amlahaini, ya, yang berwarna putih bercampur dengan hitam. Nah, ini yang afdal, yang utama. Ya. Tapi walaupun warna yang lain pun tidak mengapa. Ya. Akronaini, yang bertanduk. Ya. Ini kalau domba, utamanya yang bertanduk. Nah. Di sini juga menunjukkan tentang bolehnya seseorang berkurban lebih dari satu binatang kurban. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Ya. Tapi berdasarkan hadis ini, Rasulullah menyembelih dua ekor kambing, dua ekor domba. Satu untuk diri dan keluarganya, satu lagi untuk umatnya. Nah, ya. Ini menunjukkan kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berpendapat tentang tidak ada batasan tentang jumlah hewan kurban yang disembelih. Ya. Dia mau satu, dua, tiga, empat pun tidak ada batasan. Ya. Dan ini bukan perkara yang dibenci. Tidak mengapa. Nah, yang jelas dagingnya tidak disia-siakan. Ya. Dia makan untuk dirinya, untuk keluarganya, sebagian dibagikan kepada fuqara, masakin dan sebagainya. Nah, ini pendapat yang kuat. Ya, sehingga boleh seorang berkurban lebih dari satu binatang kurban. Nah, dabahahuma biyadih. Rasulullah menyembelih keduanya dengan tangannya. Ini pun disunahkan bagi yang berkurban untuk menyembelih, ya, dengan tangan sendirinya. Nah, wasamma. Rasulullah mengucapkan basmalah. Wa kabbara, dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Ini sebelum menyembelih. Nah, wa wada'a rizlahu ala safahihima. Rasulullah SAW meletakkan kaki kanannya pada bagian samping leher sembelihannya. Kemudian sembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Nah. Tentang hukum dan dalil syariatkannya udhiyah. insyaallah kita masuk pada syarat-syarat disyariatkannya udhiyah. Ilahuna alhamdulillah. Banyak berdoa dan dimudahkan kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Mohon bimbingan, Ustaz, apakah anak yatim atau yatim piatu berhak mendapatkan zakat? Ya. Anak yatim, kalau kita lihat dari 8 asnaf yang disebutkan oleh Nabi SAW, bukan termasuk mustahik zakat. Ya. Kenapa dikarenakan anak yatim keadaan mereka berbeda-beda? Ya. Ada anak yatim yang kaya. Nah, ketika mendapatkan harta waris yang banyak misalkan di orang tuanya, kaya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak mendapatkan zakat. Nah, ada juga anak yatim yang fakir, miskin. Dan ini keumuman kebanyakan anak yatim. Ya. Dikarenakan ya yang menjadi tulang punggungnya ayah yang biasa menafkahinya, nah, sudah tiada. Sehingga kebanyakan anak yatim nah dalam keadaan fakir miskin. Ya. Kalau keadaan demikian berarti masuk ke dalam mustahik zakat. Masuk ke dalam mustahik fakir atau miskin. Nah, ada pun secara menyendiri anak yatim disebutkan dalam 8 asnaf ya, dalam surah At-Taubah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dikembalikan kepada keadaan tadi. Kalau anak yatimnya dia kaya tidak mendapatkan zakat. Nah, tapi kalau anak yatimnya fakir miskin, maka mendapatkan zakat. Jadi dikarenakan keadaannya sebagai fuqara dan juga masakin. Wallahu a'lam bishawab. Tabillahu alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.